الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في دينك يا رب العالمين. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Warqat dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang muqaddimah. Dan pada kali ini insyaallah kita lanjutkan mabadi ilmi usul al-fiqh. Falyatafaddal Anwar, tafaddal. Mabadi ilmi usul al-fiqh. Lama kana usul al-fiqh fannan mutaqilan nasaba dhikru mabadihi al-asharati allati yanbaghi li tawsili kulli fannin ayyarifah. بتصوري ذلك الفن قبل الشروع فيه. وقد جمعنا بعضهم بقوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد مشارك مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا شرفا. طيب أحسنت. قال المؤلف حفظ الله: لما كان أصول الفقه فنا مستقلا. Maka selagi ketika ilmu yang kita pelajari insyaAllah, ilmu usul fiqh ini adalah suatu fan. Fan itu bidang, ya, disiplin ilmu, ya, yang mana bidang ini mustaqil, bidangnya independen, artinya dia, ya, terikat dengan yang namanya ilmu syar'i, semuanya terikat. Ilmu akidah terikat dengan ilmu fiqih. Ilmu fiqih juga harus terikat dengan Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya. Tetapi keterikatan itu tentu tidak menjadikan semua orang harus menguasai semuanya. Berarti harus ada istiqlal masing-masing, klasifikasi masing-masing. Jadi ada akidah, dan ada akidah pun, dalam masalah akidah tauhid pun ada fan masing-masing. Ada fan di masalah asma wa sifat, ya. Ada juga fan di masalah ar-rudud al-ilmiyah dalam masalah akidah. Dan masing-masing ada cabangnya. Kemudian juga masalah fiqih ada fan masing-masing. Tetapi global fannya adalah afwan, tadi yang masalah fiqih itu juz, yaitu bagian-bagian dari fan tersebut. Dalam fiqih misalnya ada juz tersendiri, yaitu juz toharah, masalah toharah, bab tersendiri dan seterusnya, nikah dan seterusnya. Ya, begitu juga dalam usul al-fiqh. Yang Anda pernah bilang usul al-fiqh ini kadang-kadang disamakan juga dengan al-qa'id al-fiqhiyah. Ya, kadang-kadang, ya. Karena usul fiqih ini juga keterikatan dengan fiqihnya sangat sangat lekat, ya, sangat erat. Tetapi ia dijadikan fan mustaqil karena memang pembahasan yang dimasalahkan dalam usul fiqih itu berbeda dengan ilmu fiqih. Tetapi dalam pembahasan usul fiqih itu harus selalu menerapkan juga masalah-masalah fiqhiyah. Misal tentang hukum wajib, nanti akan berbicara tentang masalah fiqih pasti. Karena usul fiqih pada asalnya ini diterapkan untuk memahami dalil. Dan untuk memodal di sini untuk masalah-masalah fiqih. Karena dahulu kala untuk masalah akidah itu enggak perlu jauh-jauh memahami dalil, gampang sekali kalau masalah akidah. Ya. Namun ketika ahlul kalam dan filsafat mereka merajalela, maka di situ mulai sulit. Lebih-lebih banyak dari ahlul kalam mereka menguasai usul fiqih. Bahkan bisa dibilang lebih dari 50% ta'lifat atau musannafat usul fiqh itu dikuasai oleh orang-orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah, ya. Sebagaimana Al-Warqat juga, Al-Juwayni rahimahullah adalah seorang Asy'ari di masa itu. Nasaba dzikra mabadihi al-'ashrah. Kemudian melanjutkan menyebutkan mabadi yang 10 allati yanbaghi liqasidi kulli fannin, yang selayaknya bagi orang yang ingin apa memaksudkan setiap atau menunjukkan setiap disiplin ilmu an ya'rifaha, untuk mengetahui mabadi tersebut. Mabadi ilmu akidah itu apa? Mabadi ilmu fiqih Hanafi itu apa? Mabadi ilmu usul fiqih itu apa? Mabadi ilmu al-balaghah itu apa? 10 hal ini ijtihad, rumusan, bukan perkara qat'i. Ya. Untuk apa tujuannya? Li tasawwuri dzalikal fanni qabla syuru'i fihi. Li tasawwuri, tujuannya untuk tasawur. Dan ini masalah-masalah mantiqiyah juga. Tasawur itu adalah gambaran di benak tentang sesuatu agar memahaminya sebelum menghakiminya. Itu tasawur. Ya. Jadi tasawur itu harus dilakukan sebelum kita melabeli atau menghakimi sesuatu. Ketika kita ingin mentahdir seseorang atau mentahdir perbuatan, kita harus punya tasawur tentang apa yang akan kita tahdir. Tasawurnya bagaimana? Jangan hanya konklusinya saja enggak punya tasawur. Ya, jadi tasawur itu gambaran, ya. Nah, kalau orang tidak punya gambaran tentang suatu ilmu, kemudian dia sudah nyemplung ke dalamnya, enggak bakal paham. Kenapa? Enggak punya gambaran, enggak punya pemetaan. Begitu. Wa qad jama'aha ba'dhum biqaulihi, dan telah, dan sebagian dari mereka, sebagian dari ulama telah menjama'nya, menghimpunnya dalam sebuah nazam, inna mabadi'a kulli 'ilmin 'ashrah, al-hadd wal-mawdu'u thumma ath-thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u wal-istimul istimdadu hukmu syari'u atau syari'i masailu wal-ba'du bil-ba'd iktafa wa man dara al-jami'a jahaza syarfa. Ini semua ringkasan dari mabadi' asyrah untuk semua ilmu. Ya, akan dijelaskan satu-satu sehingga kita enggak usah membahas tentang nazam ini. Zada ba'duhum, setelah 10 itu, sebagian dari ulama menambahkan satu lagi, yaitu al-mabda' al-hadi asyar wa huwa syarafuhu, yaitu kemuliaan dari ilmu tersebut perlu diketahui. Ya. Baik. Lanjutkan Pak, fadhol. Wa'alaihi fahadhi mabadi' ilmu usulil fiqhi al-awal ilmun yabhasu fi adilatil fiqhi al-ijmaliyah wa fiqhiyatil istifadati minha wa hanil mustaqbil wa sayati syarhu hadha ta'rifi insya'Allah. Taib. Haddu ilmi usul fiqh ta'rif. Ya, ta'rif ilm usul fiqh. Al-had atau ta'rif itu bermakna seragam lah. Ya. Yaitu definisi pengenalan. Walaupun masing-masing al-had dan at-ta'rif memiliki maksud yang berbeda. At-ta'rif itu sekedar pengenalan. Ya, misalnya Anda bilang, Hariri siapa? Taib Hariri adalah asisten Anda. Itu ta'rif bukan? Ta'rif. Tapi ketika disebut had itu batasan. Ketika disebut batasan berarti antum harus menggunakan pemahaman untuk memperkenalkan seseorang. Yaitu pemahaman apa? Batasan, jangan sampai yang di luar masuk dan jangan sampai yang masuk tidak termasuk di dalamnya. Apa itu sholat? Kalau pengenalan sholat gampang, ta'rif, mentarif sholat secara maksudnya biasa aja, yang penting memperkenalkan sholat itu kayak gini loh. Ini orang, oh itu sholat, ya saya tahu itu sholat. Tapi kalau had berarti harus ada pembatasan di sini. Antum merangkai kalimat untuk membatasi yang di luar konten sholat tidak masuk, dan konten inti sholat tersebut jangan sampai terluput gitu. Itu had namanya. Maka had atau definisi yang ketat untuk usul fiqh, mayoritas ulama mengatakan usul fiqh itu adalah ilmun yabhathu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Usul fiqh adalah suatu ilmu. Ya, usul fiqh adalah suatu ilmu yabhathu, yang membahas tentang apa? Dalil-dalil fiqih ijmali. Di sini perbedaan paling dasarnya usul fiqih dengan ilmu fiqih. Bahwasanya usul fiqih membahas dalil-dalil fiqih ijmali global. Adapun kalau misalnya fiqih yaitu ilmun yabhathu fi adillatil fiqh at-tafsiliyah. Ya, kalau misalnya usul fiqih itu ijmal, yang di apa kuwait atau dalil yang ijmal, seperti kaedah-kaedah yang mujmal yang bisa dengannya kemudian Ada nanti rinciannya dan cabang-cabangnya. Tapi kalau misalnya ilmu fiqih itu membahas tentang dalil-dalil fiqih atau hukum-hukumnya yang bersifat terperinci. Contoh yang ijmal misalnya, ya, misal al-amru yaqtadi al-wujub, perintah berkonsekuensi kewajiban. Ini ijmal atau tafsil? Ijmal, sangat ijmal. Apa kasusnya? Enggak dijabarkan, maksudnya itu kaidah sangat umum sekali. Yang mana dari kaidah tersebut nanti ada beribu mungkin masalah. Ya, jadi yang dibahas tuh ini, kaidah ini yang dibahas. Perintah berkonsekuensi kewajiban. Itu dibahas dalam usul fikih, kemudian apakah ada pengecualian, apakah kadang perintah mendatang berkonsekuensi pembolehan dan seterusnya, itu yang dibahas dalam usul fikih. Nanti contoh-contohnya, contoh misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Baik. Fi'il perbuatannya apa? Salat, ya. Nah, ini fikih atau usul fikih yang dibahas? Fikih. Itu yang dibahas tentang rinci tentang salatnya. Makanya dalam fikih juga makna fikih secara istilah juga yaitu membahas tentang, ya, perkara-perkara yang sifatnya terapan. Ya. Al-amaliyah. Al-amaliyah. Itu fikih, ya. Adapun kaidah bagaimana cara menjadikan waqimus shalah menjadi berkonklusi wajibnya salat, caranya itu yang dibahas dalam usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah manhaj, metodologi ilmiah dalam memahami dalil. Ya. Dan ketika metodologi atau cara atau thariqah itu tidak dipunyai, enggak bisa seseorang sampai ke dalam ilmu fikih. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man haruma alaihi al-wusul, man haruma alaihi al-usul, haruma alaihi al-usul. Barang siapa yang diharamkan darinya masalah usul, masalah asal, masalah asasi, masalah pokok di antara usul fikih, maka dia enggak bakal nyampe. Orang belajar sampai kapanpun belajar fikih terus, ya dia enggak nyampe ke ilmu fikih yang sebenarnya. Maksudnya ilmu fikih yang betul-betul matang, enggak bakal nyampe. Jadi dia harus belajar juga ilmu usul al-fiqh. Itu yang pertama, bahasan pertama dari dalil fiqih secara ijmali. Ya, poinnya yang terpenting ijmaliyahnya di sini, karena itu yang membedakan antara usul fiqih dengan fiqih. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan metodologi atau tata cara mengambil faedah dari dalil-dalil ijmali tersebut. Nanti kita akan belajar banyak sekali masalah-masalah yang mana itu hanya dipelajari oleh thullabul ilm. Adapun orang-orang awam kita enggak akan mau ajarkan itu, kecuali bagi yang memang mau betul-betul nuntut ilmu. Nah, istifadah mengambil faedah. Ya. Karena dalil kita ambil, kita dapatkan dan untuk kita serap darinya faedah. Dalam satu ayat bisa orang menyerap 10 faedah karena memahami bahasanya dan memahami usul fikihnya. Tapi bagi orang awam, kadang-kadang 10 dalil enggak ada yang difahami. Karena enggak paham bahasa Arabnya, lebih-lebih kaidah usuliyahnya. Ya, tetapi kata Ibnu Abbas, ada ayat-ayat yang orang pertama baca sudah paham. Seperti misalnya Qul huwallahu ahad, selesai. Itu enggak perlu banyak-banyak usul fikih itu. Tapi ayat-ayat berkaitan dengan fikih terutama, ini sangat diperlukan. Ya. Wa halil mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faedah tersebut. Ya. Adillatil fiqhil ijmaliyah, kaidah-kaidah usul fikih. Kaifiyatul istifadah minha, juga kaidah-kaidah bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil, misalnya tentang am, khas, mutlak, mubayyan, mujmal dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian wa halil mustafid. Adapun hal mustafid ini yaitu tentang mujtahid atau muqallid. Nah, itu yang paling terakhir. Yang paling terakhir tentang mujtahid atau muqallid. Makanya banyak orang tuh enggak paham tentang ijtihad, tentang seseorang disebut mujtahid, seseorang disebut muqallid, kapan? Karena rata-rata yang belajar usul fikih pun enggak sampai segitu. Enggak sampai akhir. Baru sampai mutlak atau amar dan nahi udah mundur, ya. Padahal masih jauh sekali perjalanan itu. Makanya di sini syurutul mufti, syurutul mustafti, at-taqlid, ijtihad. Mufti, mustafti, itu halul mustafid. Ya. bagaimana seorang disebut mufti, beda dengan hakim dan seterusnya, itu masalah dibahas dalam usul fikih. Ya. Begitu. Baik. Wa sayati insyaallah hadza tarif. Insyaallah nanti akan ada waktunya insyaallah. Tafadhal Pak Anwar. Al-adillatul musilatu ila ma'rifatul ahkam syar'iyyati wa aqsamiha wa ikhtilafi maratibiha wa kayfiyatul istidlali biha ma'a ma'rifati halil mustadil. Baik, mawdu' mawdu'nya apa? Mawdu' itu tema yang dibahas dalam usul fiqh itu apa? Al-adillah al-adillatu al-muwassilatu ila ma'rifatil ahkami syar'iyyati wa aqsamiha. Bisa juga al-adillatul muwassilatu bisa. Dalil-dalil yang menyampaikan, mengantarkan ila ma'rifah, menuju pengetahuan akan hukum-hukum syar'i dan bagian-bagiannya. Ya. Jadi sebenarnya tema dalam ilmu usul fikih itu adalah apa? Kaedah-kaedah yang mengantarkan antum dengan kaidah tersebut menuju pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Itu ya. Antum enggak bisa mengetahui hukum syar'i yang didapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan sempurna kecuali dengan adanya cara memahaminya. Dan cara memahami ini ya harus ditertibkan, harus dikaidahkan. Kalau tidak, maka semua orang akan berbicara apa yang mereka pahami semau mereka. Dan itu termasuk masalah al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm. Ya. Makanya di antara tariqah agar kita terlepas dari taklid buta, belajar usul fikih. Di antara tariqah agar kita bicara tentang agama Allah di atas basirah ada dengan usul fikih juga. Ya, jadi usul fikih ini tidak boleh diremehkan, tapi juga tidak boleh menjadi sandaran manhaj. Maksudnya karena udah paham usul fikih berarti pasti saya benar. Ya, enggak mesti gitu juga. Karena sebagian bahkan banyak ulama mereka ahli dalam usul fikih tapi tetap bermadzhab Asy'ari. Maturidi, Mu'tazilah bahkan istilah-istilah itu yang seperti dhon ya, kemudian syak dan semisalnya. Zon dan ilm perbedaannya itu juga diawali oleh kalangan-kalangan seperti mereka, ya, pembagian-pembagian seperti itu karena Mu'tazilah. Waktilafi maratibha dan mengetahui maratib dari hukum-hukum syar'i, ya, kita mengetahui makruh dan juga dalam fikih Hanafi ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, itu dibahas dalam usul fikih. Supaya kita bisa memahami juga ketika ada khilafiyah di antara madhab, istilah-istilah seperti ini tidak asing di telinga kita. Wa kaifiyatul istidlal biha dan metodologi, tata cara bagaimana mengambil faedah dan pendalilan dari dalil-dalil ma'rifati halil mustadil. Dengan mengetahui juga keadaan seorang mustadil. Oke. Masyurnya dalam mustadil dalam usul fiqih dibahas hanya sebagai mufti atau mustafti, mujtahid atau muqallid. Kemudian Ibnu Abdul Bar menambahkan adanya antara mujtahid dengan muqallid ada apa namanya grup, yaitu yang bernama mutabi', ittiba'. Jadi ada ijtihad, ada ittiba', ada taqlid. Itu sudah ada disebutkan dalam perkataan Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih dan juga disebutkan secara tuntas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamil Muwaqqi'in sampai hampir setengah jilid itu membahas tentang ijtihad dan taklid dan pencelaan terhadap taklid, ya, terutama taklid buta. Baik. Ya, yang tiga. Amaratuhu wa qa'idatuhu minha alif al-qudratu ala istidlalil ahkam syar'iyyati ala ususin salimatin. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala innal maqsuda min usulil fiqhi ayyufaqqiha amrata Allahi wa rasuluhu lihi bil kitabi wa sunnah. Ahsan, jazakallah khair. Wa thamaratuhu wa faidatuhu. Yang ketiga, thamarah, buahnya. Apa yang bisa kita petik dari ilmu usul fiqih dan juga faidahnya? Dan wallahi ilmu ini kalau antum sudah menguasai betul-betul, masya Allah, luar biasa. Antum banyak pintu-pintu yang terbuka. Seperti sesuatu yang gaib sebelumnya itu antum terbuka banyak. Antum bisa menyaksikan banyak hal dari derasnya ilmu syar'i. Sehingga ketika antum belajar suatu kitab, antum bisa menjelajah sesuatu yang tidak mungkin dijelajah oleh orang awam. Bukan meremehkan, tapi memang begitu. Itulah berkahnya ilmu. Ya. Tapi selama ilmu usul fikih ini jangan dijadikan sebagai standarisasi manhaj seseorang atau standar kesombongan dan seterusnya. Ilmu usul fikih ini kita lihat nanti ini. Thamarah pertama alif al-qudratu 'ala istinbatil ahkami syar'iyyah. Al-qudrah berarti kemampuan atau malakah, kemampuan, kepemilikan. 'Ala apa yang bisa kita mampu istinbat. Istinbat ini suatu perkara yang tidak macam-macam ini. Harus punya dasar dia istinbat itu. Istinbat, istidlal harus punya dasar. Bang, istinbat apa? Yang diistinbat hukum syar'i, hukum Allah Ta'ala. Berarti enggak macam-macam nih. Ya. Ala ususin salimah. Dan ketika yang diistinbat adalah hukum syar'i, maka harus dengan pondasi-pondasi yang selamat. Harus dengan ilmu. Kalau tidak, maka dia berbicara tanpa ilmu. Walaupun mungkin endingnya benar, tapi prosesnya, proses perasaan, emosi itu enggak pakai ilmu. Tapi endingnya mungkin benar. Ini berarti dalam Islam kan kita tahu, bukan ending yang kita tuju saja, melainkan proses itu harus dilihat. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wala sadaqata min ghulul. Tidak sah sedekah dari hasil harta rampasan perang yang ditilep, diambil gitu. Padahal endingnya apa? Sama-sama sedekah kan? Tapi prosesnya apa? Nyolong. Disahkan dalam Islam? Enggak sah. Begitu juga dengan seseorang berbicara atas agama Allah, tidak pakai dasar, walaupun mungkin endingnya benar, tapi ini enggak pakai dasar, maka ya, itu takutnya masuk berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, innal maqsuda min usulil fiqhi an yufqaha muradullahi wa rasulihi bil kitab wa sunnah. Innal maqsuda, sesungguhnya maksud. Maksud berarti tujuan yang diinginkan dari ilmu usul fikih ini apa? An yufqaha muradullahi wa rasulihi. Tujuannya supaya dipahami murad, yaitu ma yuradu bihi. Murad yaitu apa yang Allah dan Rasulnya maksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yeah. Jadi enggak boleh dengan usul fikih ini kemudian kita bikin qaul jadid, ya. Perkataan yang gharib dan ajib. Baru tuh, tafsiran versi baru, enggak boleh. Ya. Begitu. jadi tujuan dari usul fikih supaya paham agama. Dan itu pun bukan tujuan ujung, ya. Tujuannya supaya diamalkan. Karena kalau kita punya pemahaman usul fikih tentang suatu ayat, membacanya itu lebih indah, lebih enak, lebih kerasa di hati. Ya. Ba ma'rifatu anna syari'at al-islamiyata salihatun li kulli zamanin wa makan. Insyaallah ini paham? Enggak perlu diterjemahkan bahwasanya syariat Islam itu adalah salihah. Salihah itu cocok, baik, ya, reliable. Likulli zaman wa makan, untuk setiap tempat dan waktu. Loh, bagaimana kok bisa dengan usul fikih? Wa annaha qadiratun, bahwasanya ilmu usul fikih syariat Islam itu qadirah, mampu ala ijadil ahkam, untuk menerapkan hukum-hukum, untuk mengadakan hukum-hukum, lima yastajiddu min hawaditha ala marril usur, bisa mengadakan hukum-hukum, lima yastajid, apa yang terperbaharui, min hawaditha, dari hawadith, jama' dari hadith, kejadian-kejadian, ala marril usur, di bergejolaknya waktu, atau di lewatnya masa-masa. Permasalahan fikih muamalah terutama, ya, atau ahwal syakhsiyah. Fikih muamalah seperti jual beli contohnya, dengan beragam macamnya dan hal-hal yang baru sekarang. Itu sangat penting dan vital ilmu usul fikih. Ketika seseorang dia tidak paham ilmu usul fikih dan kemudian membahas fikih muamalah betul-betul, ini masih kurang, ya. Harus paham usul fikih. Dan seseorang sudah paham usul fikih dan sudah banyak membaca kitab-kitab fikih, maka insya Allah dia lebih mudah untuk membahas masalah-masalah kontemporer dalam ilmu yang baru, yaitu ilmu ekonomi yang baru. Ya, begitu. Dan itu tidak didapatkan oleh, atau tidak bisa antum dapatkan dari misalnya pakar tafsir. Enggak bisa. Susah, agak susah untuk masalah kontemporer di masalah fiqih yang terbaru. Untuk di sini ada fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil itu hal-hal yang baru terjadi sekarang, yang mana sebelumnya belum ada kasus seperti ini. Terus gimana kita cara menerapkan hukum untuk kasus-kasus ini? Harus dengan usul fiqih. Apakah tidak ada dalil? Ya enggak ada dalil khusus, enggak ada dalil khusus untuk kasus ini, enggak bakal ada misalnya. Terus gimana dong? Nah, kita harus pakai usul fikih. Terutama masalah qiyas. Qiyas, ya, setelah anak pelajari masalah qiyas di semester 6 dan 7. Masalah qiyas itu masalah paling pelik dalam usul fikih itu qiyas. Paling pelik dalam usul fikih itu qiyas. Dengan beragam maratib dan macamnya. Itu makanya diakhirkan dia sebelum ijtihad. Enggak tahu di sini di akhiran sebelum ijtihad, sebelum halul mustafid, ada masalah qiyas. Itu agak panjang dan lumayan berpayah, ya, masalah qiyas dan majaz dan seterusnya. Nah, ini perlu sekali yang seperti ini untuk mengetahui hukum-hukum nawazil, hal-hal yang sifatnya kontemporer baru sekarang. Tidak bisa ahlul hadis kemudian misalnya enggak menguasai usul fikih tapi faham hadis, kemudian faham sanad, enggak bisa kemudian untuk hal-hal yang baru sekarang, melainkan para pakar fikih dan orang yang punya kompeten di bidang usul al-fiqh. Begitu juga dengan orang yang misalnya fokus di masalah akidah. Ya, masalah akidah. Kemana-mana belajar akidah aja. Nanti ketika dia ditanya tentang suatu jenis perdagangan baru, enggak bisa dijadikan rujukan, enggak boleh. Kenapa? Enggak bisa mengkiaskan, enggak bisa memahami suatu teks dikonekt dengan kejadian yang sedang ada. Ya. Kemudian makanya ada juga seorang alim di negeri ini, diceritakan di salah satu TV dakwah. Ditanya oleh audiens, maksudnya oleh penelpon, apa hukumnya denda penalti keterlambatan bayar hutang? Apa dijawab oleh seorang alim ini? Hafizullah, jawabnya ya harus dengan dalil al-muslimuna ala syurutihim. Baik, gimana menurut anda? Itu qaul batil atau qaul rajih atau qaul qadim atau apa? Hah? Denda keterlambatan, ya? Gimana Pak Anwar? Riba atau bukan? Riba, dan itu yang biasa di dealer-dealer dan seterusnya kan? Denda keterlambatan, bank dan seterusnya kan? Di sini yang diharamkan apa? Denda keterlambatan. Dengan kaidah apa dalam kaidah fiqih? Hah? Kaidah fikih yang salah satu kaidah bukan hadis Nabi. Hah? Manfaat dari hutang apa? Lupa lah. Itu antum yang bikin antum ingat. Cuman lupa. Anak ingat tapi lupa. Hah? Bukan. Enggak, ini kaidah yang furu' sekali, ini dhabit kecil ya. Hah? Jar manfaatan fawariba. Awalnya apa? Kullu qardin dolalah wa qudratun finnar. Kalau itu ingat terus. Kullu qardin jar manfaatan fawariba. Ya kan? Itu menjadi kaidah itu. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu riba. Taib. Kaidah itu. Tapi sang alim ini hafizullah kemudian mencocokkan dengan dalil al-muslimuna ala syurutihim. Di awal hutang ada syarat biaya keterlambatan, denda penalti, keterlambatan. Simpel enggak mikirnya? Simpel. Ini kan syarat, ya udah harus dilakukan berarti. Gimana? Batil enggak? Batil jelas. Membantu ta'awun al-itsmi wal-'udwan, iya. Tapi kok kenapa jawab seperti itu? Padahal ada kaidah. Ya karena itulah fikih muamalat yang temporer ini yang sekarang lagi banyak tapi belum mungkin belum pernah ngerasain itu atau belum tahu gambaran suratul masalah. Akhirnya hanya diintegrasi langsung dengan dalil tapi enggak dengan kaidah-kaidah usuliyah atau dengan kaidah fikihiyah. Terlihat. Dan yang kita kenal sang alim ini yang sering bicara masalah akidah dan manhaj. Tapi masalah fikih untuk masalah ini kurang. Begitu makanya. Ya. Bukan berarti ya kita yakin insyaallah alim ini mahir dalam masalah usul fikih tapi tidak banyak menerapkannya di banyak hal gitu. Jadi usul fikih ini ilmu alat yang hendaknya diterapkan terus sebagaimana bahasa Arab, ya. Baik. Jim al-alimu bil usuli yash'uru bis-thiqati wal itminan. Orang yang mengetahui usul al-fiqh yash'ur merasakan al-thiqah, yaitu apa? Percaya dengan amalan dia. Walatminat. Percaya di sini bukan percaya dalam sisi ta'assub. Siqah dan itminan ini kadang orang merasa percaya dengan amal ini karena Habib Fulan yang bicara. Ya. Ini taklid. Dan sebagian dari orang yang bertaklid itu percaya gitu aja udah. Dan tenang dengan amalan ritual tersebut. Nah, yang ini levelnya beda ini. Ini ketenangan dalam bertaklid. Tapi kalau misalnya orang yang mengilmu usul fiqih, ketenangan dalam berilmu. Lima dawwanahu fuqahaul Islam terhadap apa yang ditulis oleh para fuqaha. Wa annahu mabniun 'ala qawaidah tsabitatin muqarraratin syar'an. Bahwasanya hu di sini kembali ke apa? Ma dawwanahu, yaitu apa yang ditulis oleh para ahli fiqih, mabni terbangun 'ala qawaidah, terbangun di atas kaidah-kaidah. Ya, sabitah yang tertetapkan ada muqarrarah tertetapkan syara'an secara syar'i mumahhasatan bahtha telah ditamhis dibersihkan dari kekurangan dan seterusnya dari keburukan dari aib secara pembahasan walaupun itu pun masih sifatnya ijtihad. Tapi ala kulli hal kalau misalnya kita memahami usul fiqih itu lebih enak gitu ketika kita mengamalkannya karena tahu dalilnya dan tahu sisi pendalilnya, wujuhul istidlal tahu, ya, dan dalilnya juga tahu. Akhirnya konklusi akhir hukum tahu, ya, begitu. Baik, kemudian dal ma'rifatu hikamish syari'ati wa asrariha, mengetahui hikmah, bukan hukum di sini. Ma'rifatu hikamish syari'ati wa asrariha, mengetahui hikmah, ya, dari hukum syar'i wa asrariha dan rahasia-rahasia di balik ayat atau hadis dengan memahami usul fikihnya. Wa ma'rifatu maqasidi tasyri' dan mengetahui maqasid. Ada ilmu namanya ilmu maqasid, maqasid syar'iyyah. Itu ada lagi. Maksud-maksud dari pensyariatan tertentu. Wa kayfiyati al-muwazanati bainal masalihi wal mafasid dan ma'rifati kayfiyati mengetahui ya tata cara muwazanah mengetahui bagaimana bersikap muazanah. Eh, masya Allah. Bukan muazanah dalam artian manhaj ya. Ada muazanah, istilah muazan. Tapi muazan di sini menimbang-nimbang antara maslah dan mafsadat. Ya, begitu. Nah, orang awam itu nggak bisa menimbang maslahat-maslahat. Kenapa? Karena mereka gimana menimbangnya? Mereka nggak punya dalil dan mereka nggak tahu gimana cara mengintegrasikan dalil-dalil itu untuk kasus-kasus itu. Iya. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang yang ami, nggak ngerti apa-apa, itu kalut. Cuman masalah kecil aja itu bingung gimana bersikap. Tapi kalau dengan usul fikih tahu dalil dan oh ini dalil begini, oh Rasulullah itu kayak gini. Iya. Maka langsung bisa bersikap. Iya. Begitu. Ha, laisatil faidatu min ilmi usulil fiqhi qasiratan 'alal fiqhi faqat. Bukanlah faedah untuk ilmu usul fiqih ini qasirah, yaitu terpotong, terputus, terbatas untuk ilmu fiqih saja. Bal tata'addahu ila ghairihi, melainkan ilmu usul fiqih ini bisa menjulur ke selain dari ilmu fiqih, minal ulum, dari ilmu-ilmu lain, minat tafsir wal hadith wa ghairihima wat tarikh wa ghairiha. Dari tafsir jelas, karena ilmu usul fiqh ini membahas dalalatul alfaz, dalalatul alfaz. Juga ilmu usul fiqh bagus untuk hadith, cocok. Dan juga tarikh, apa ini kok bisa tarikh, sejarah kok bisa, kok nyambung ke tarikh, kenapa? Di Al-Qur'an dan hadith itu ada pembahasan sejarah. Memahami kalimat-kalimat yang dituturkan oleh Allah dan Rasulnya itu juga penting untuk membahas sejarah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan juga tarikh ini termasuk juga aqwalus sahabah wa tabi'in. Dan ini penting ya, karena ketika itu bahasa masih safiyah, masih jernih, murni, seperti bahasa Al-Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab yang bagus ya. Dan memahaminya dengan usul fikih itu sangat membuat kita tuh mapan dalam memahami perkataan salaf dan bagaimana kisah-kisah mereka. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Empat, tafadhal, Pak. Baik, nisbahnya di sini penyandaran usul fikih kepada lainnya, karena kita lihat ya juga usul al-fiqh, namanya juga usul fiqh, usul ke fiqh. Maka martabat ilmu ini dia dinisbatkan ke ilmu lainnya. Bahwasanya ilmu usul fiqh ini dinisbatkan juga kepada ilmu syar'i karena merupakan bagian darinya. Dan nisbatan ilmu usul fiqh itu lil fiqh, kepada ilmu fiqh. Ka usulin nahwi lin nahwi, sebagaimana ilmu basic nahwu ke ilmu nahwu, karena kategorinya masuk ke dalamnya. Karena dia usulun nahwu, yaitu dasar-dasar nahwu, bagian dari ilmu nahwu. Begitu juga dengan ulumul hadith, ya, atau usulul hadith, atau musalahul hadith, atau dirayatil hadith, atau riwayatil hadith, atau ilalul hadith, atau rijalul hadith, dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam ilmu nisbatan ke ilmu hadith. Ya, wallahu a'lam. Faddal. أحسنت. كوتمان أصول فقه ما ورد في الحث على التفقه في الدين في دين الله تعالى. أبين keutamaan belajar usul fikih sama dengan keutamaan apa yang terwiridkan dalam hadis-hadis tentang keutamaan belajar agama, memahami agama. Dan keutamaan ma'rifah ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Masuk dalam ma yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, masuk itu dalil untuk usul fikih, keutamaan usul fikih. Ya. Dan semua ilmu syar'i mutawaqifun ala usulil fiqh, semua ilmu syar'i itu mutawaqifun ala usul fiqh, yaitu terhenti pada ilmu usul fiqh. Maksudnya ilmu usul fiqh ini menjadi jangkar untuk membalance pengetahuan, atau dia ya menjadi jantung untuk memahami nas-nas terkait agama Allah Ta'ala. Makanya usul fikihnya dulu dipahami, baru dia bisa mengistinbat dan mentakhrij hukum-hukum. Fa yathbutu lahu ma thabata lil fiqhi min al-fadl. Maka tertetapkanlah untuk ilmu usul fikih apa yang tertetapkan untuk ilmu fikih dari segi keutamaan, sama dengan ilmu fikih. Idh huwa wasilatun ilaih. Sebagaimana ilmu usul fikih adalah wasilah. Ilmu usul fikih ini wasilah, bukan ilmu maksud. Ini yang dipahami, harus dipahami. Bedakan ilmu alat dengan ilmu maksud. Ilmu alat itu kunci, key, wasilah. Seseorang kalau nyari kunci pasti untuk membuka sesuatu. Kalau seseorang nyari kunci, udah pas dapat kunci udah selesai, nggak ngapa-ngapain, senang gitu dapat kunci udah. Ini orang bodoh. Kalau orang belajar usul fikih udah terhenti di usul fikih, nggak untuk mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, ini bodoh ini. Kenapa? Karena ilmu alat. Orang belajar nahwu, selesai udah belajar nahwu, yang penting saya pintar bahasa Arab. Terus nggak belajar, nggak diteruskan dengan memahami Al-Quran, Sunnah dan seterusnya, ini juga bodoh orang ini. Bukan bodoh dari segi intelijensa, tapi bodoh dari segi tujuan dari menuntut ilmu. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan atau menjadikan ilmu usul fiqh ini sebagai ilmu ghoyah, ilmu maksud. Ilmu maksud itu Al-Quran, hadis, fiqh. Ilmu alat, mustalah hadis, usul fiqh, usul tafsir, ya, cabang-cabang dari ulumul Quran, kemudian nahwu, sharaf, balaghah, itu ilmu alat semua. Maka kalau orang terampil dalam masalah mustalah hadis, tapi kemudian ditanya apa arti hadis ini, enggak tahu saya, ini juga bahluling namanya. Untuk apa kemudian dia berbincang tentang mustalah hadis, tapi enggak pernah tahu tentang masalah hadis atau diroyah atau pemahaman terhadap hadis? Karena kita tidak mungkin mematuk tujuan untuk mendapatkan kunci, melainkan kunci didapatkan untuk membuka sesuatu. Semakin berharga kunci itu, pasti semakin berharga apa yang kita buka. Dan usul fikih sebagaimana tadi yang bilang, jangkar dan jantung, dan dia bisa dengannya membuka banyak hal yang selama ini orang awam tidak mungkin mengetahuinya. Tapi juga sebagian dari orang terjelembab dengan menjadikan usul fikih ini barometer kealiman seseorang. Enggak, kealiman dalam artian kesalehan seseorang, enggak, barometer bukan di usul fikih, tapi dari segi manhaj dia, dari segi amalan dia dan hati dia. Walakin yang dhuru ila qulubikum wa a'malikum. Usul fikih ini hanyalah sebagai apa? Ilmu alat, wasilah. Ya, jadi bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan, dan bukan untuk membodoh-bodohi orang awam karena enggak paham usul fiqh. Cukup dulu sampai situ karena udah jam 6, Pak, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Mudah-mudahan ke depannya mataharinya agak pagian sehingga subuhnya lebih pagi, ya. Ini karena subuhnya akhiran. Ada soal? Jelas insyaallah. Baik. Barakallahu fi 'ulumikum wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.